الهدف. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين أعزكم الله, lanjutkan pelajaran nahwu membaca dalam kitab Kahfatu Saniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita bawakan penjelasan Alif Asy-Syari Allah Ta'ala tentang tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim diantaranya tanwin, alif, lam, al-khafdu, jer, masa hadru jer, masa hadru jer, pasang. Berikutnya qal mu'allif asy-syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala, alamatul fi'il, tanda-tanda fi'il. Qal, berkata mu'allif dalam bacanya Ibnu Anjurum rahimahullah ta'ala, wal fi'lu yu'arafu biqad'i sin wa sawfa wa ta'i ta'lif as-sakinah. Dan fi'il diketahui, tanda fi'il membedakan fi'il dari dua saudaranya, dua temannya, dengan qad, sin, sawfa, dan ta'anit sakinah. Dosen menyebutkan ada empat tanda fi'il, qad, sin, sawfa, dan ta'anit sakinah. Berdasarnya wa akul, kata insyarah Ahmad Muhyiddin Allah ta'ala, yatamayyazul fi'lu an akhawai, fi'il berbeda, bisa dibedakan dari dua saudaranya, dua temannya, yaitu al-ismi wal harfi, dibedakan dari isim dan huruf, bi'arba'i alamatin, dengan empat tanda. Fi'il dibedakan dari dua saudaranya dengan empat tanda. Mata wajadta fihi wahidatan minha, kapan kamu dapati padanya terdapat satu dari empat tanda tersebut. Aw ra'aita annahu yaqbalu, atau kamu lihat dia bisa menerimanya. Ini ada atau bisa menerima, walaupun tidak ada tapi bisa menerima. Arafta annahu fi'lun, kamu ketahui bahwa ini adalah fi'il. Dan kapan padanya ada salah satu dari empat tanda atau bisa menerima salah satu dari empat tanda, berarti dia adalah fi'il. Al-ula, yang pertama qad. Wa tsaniya as-sin, tanda yang pertama qad. Tanda yang kedua sin. Wa tsalitsatu sawfa, tanda yang ketiga sawfa. Wa rabi'atu ta'u ta'nits as-sakinah, dan tanda yang keempat ta'u ta'nits as-sakinah. Satu persatu penjelasannya, kata beliau, amma qad, adapun qad, fatadkhulu 'ala naw'ain min al-fi'l, bisa masuk pada dua jenis fi'il, dua macam fi'il. Ini tanda yang musytarak, masuk pada dua fi'il. Wahuma al-madhi wal mudhari, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Itu fi'il madhi dan mana la ada pada fi'il waqa'a fi zaman ba'da qabla takallum. Nah, qabla zaman takallum. Mudhari' lak lak lak ma dalla ala hadafin waqa'a fi zaman al-hal al-istiqbal. Nعم, ma dalla ala hadafin yaqa'u fi zaman al-hal wal-istiqbal. Ya, qad ini masuk pada dua fi'il, fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Fa idza dakhalat 'ala al-fi'l al-madhi dallat 'ala ahadi ma'nayayn. Pada apabila masuk pada fi'il madhi, menunjukkan salah satu dari dua makna. Pada apabila masuk pada fi'il madhi, memiliki, menunjukkan satu dari dua makna. Wa huma tahqiqu wa taqrib, tahqiq menunjukkan penguat benar-benar, atau taqrib dengan dekat akan terjadi. Dekat akan terjadi. Apabila masuk pada fi'il madhi, qad menunjukkan salah satu dari dua makna, apakah sebagai penguat betul-betul terjadi atau dekat akan terjadi. Untuk membedakan sesuai dengan siyak kalamnya. Apakah yang bermakna tahqiq atau bermakna takrib sesuai dengan siyak kalamnya. Fa mithalu dalalatiha 'ala tahqiq, contoh menunjukkan tahqiq benar-benar terjadi. muat qawluhu ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala qad aflahal mu'minuna, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minuna, di sini qad bermakna tahqiq, menguat. Wa qawlu jalla sya'nu, demikian juga firman Allah jalla sya'nu dalam ayat yang lainnya laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah meridai kaum mukminin. Qad di sini untuk tahqiq, yang benar-benar sungguh Allah meridai kaum mukminin. Wa qaluna, dan ucapan kita saya qad hadara Muhammadun, Muhammad telah datang, sungguh telah datang hadir. Wa qaluna qad safara Khalidun, dan ucapan kita sungguh Khalid telah safar. Nah, dan jika kita ucapkan ucapan ini ketika gurunya sudah, ketika Muhammad sudah datang, ketika Khalid sudah safar. Nah, qad di sini menunjukkan tahqiq, benar-benar sudah terjadi sebagai penguat. Wa mithalu dalalatiha 'ala at-taqrib, contoh menunjukkan takrib dekat akan terjadi. Qaulu muqimis shalah, ucapan memandangkan salat. Iqamah. Qad qamatis shalah, sungguh salat telah dekat ditegakkan. Karena salatnya belum dilaksanakan, baru mau dilaksanakan. Bukan berarti salatnya sudah selesai. Bukan. Salatnya apa? Baru mau ditegakkan, dilaksanakan. Sehingga qad di sini bermakna takrib. Berarti mana istiqbal, Ustaz? Apa? Berarti istiqbal. Iya, betul. Belum terjadi, akan terjadi, dekat akan terjadi. Wa qaulika, dan ucapanmu, contoh yang lainnya, qad gharabatis syams, matahari telah, matahari dekat akan terbenam. Jika kamu ucapkan ini ketika matahari mau terbenam, qad gharabatis syams, menunjukkan takrib. Tapi kalau matahari sudah terbenam, kamu ucapkan qad gharabatis syams, berarti apa? Tahqiq. Nah, sesuai siyak kalam, keadaan kalam. Ini dua makna qad apabila masuk pada fi'il madhi. Imma tahqiq, imma takrib. Nah, terkadang bermakna tahqiq, penguat, benar-benar pernah terjadi. Wa imma terkadang bermakna takrib, dekat akan terjadi. Wa idza dakhalat 'ala al-fi'l al-mudhari' dallat 'ala ahadi ma'nayaini aidan. Dan apabila masuk pada fi'il mudhari' juga menunjukkan salah satu dari dua makna. Masuk pada fi'il madhi juga menunjukkan salah satu dari dua makna. Demikian juga ketika masuk pada fi'il mudhari', menunjukkan salah satu dari dua makna. Wa huma taqlil wa takthir, yaitu taqlil dan takthir. Sedikit, jarang, takthir, banyak, sering. Fa amma dalalatu 'ala taqlil, contoh menunjukkan sedikit, jarang, taqlil. Fa nahwa qaulika, contohnya seperti ucapanmu qad yasdukul kadzub. Sedikit atau jarang pendusta itu jujur. Jarang sekali, sedikit sekali pendusta jujur. Seringnya pendusta omongannya dusta. Kebanyakannya dusta. Jujur sedikit, jarang sekali. Wa qauluka, dan ucapanmu wa qaulika qad yajudul bakhil. Terkadang jarang orang kikir itu dermawan. Mendermakan hartanya, sedekahkan hartanya. Qad, ini apa menunjukkan sedikit, jarang terjadi. Wa qaulika, dan contoh yang lainnya ucapanmu qad yanjahul balid. Terkadang sedikit orang bodoh itu lulus berhasil. Ini contoh apa menunjukkan taklid, sedikit, jarang terjadi. Wa amma dalalatu 'ala takthir, adapun menunjukkan takthir, banyak, sering terjadi. Fa nahwa qaulika, contoh ucapanmu qad yanalul mujtahidu bughyatah. Seringnya, banyaknya orang yang bersungguh-sungguh mencapai, mendapatkan keinginannya, mendapatkan yang dia cari. Ini apa? Banyak, sering, seringnya orang bersungguh-sungguh beroleh apa yang dia cari. Wa qaulika, contoh yang lainnya, qad yaf'alu taqiyul khaira. Orang yang bertakwa namun sering banyak melakukan kebaikan. Banyak orang yang bertakwa melakukan kebaikan. Nah, ini bermakna apa? Takfir. Untuk membedakan ini bermakna takdir atau takfir, harus paham maknanya. Leksia kalamnya. Wa qali syair, dan contoh yang lain ucapan penyair. Qad yadrikul muta'anni ba'd hajati wa qad yakunu ma'al musta'jil az-zalal. Sering atau banyak orang berhati-hati mendapatkan, memperoleh sebagian kebutuhannya, dan banyak pula dengan tergesa-gesa zalal, keliru, salah. Qad yakunu ma'al musta'jili zalal, dan sering pula kesalahan pada orang-orang yang tergesa-gesa. Di sini yang qadi menunjukkan apa? Takfir. Seringnya baiknya seperti ini. Kalau orang berhati-hati, dia akan mendapatkan kebutuhannya. Sebaliknya, kalau tergesa-gesa, baiknya malah zalal, keliru, salah. Nah, ikhwan fil din, a'izzakumullah. Ini tanda yang pertama dari tanda fi'il. Apabila masuk pada sebuah kalimat, maka bisa dipastikan itu adalah fi'il. Dibedakan dari dua kawannya, dari dua temannya, isim dan harf. Yaitu tanda qad. Dan qad ini tanda yang musytarak, masuk pada dua fi'il. Bisa masuk pada fi'il madhi, bisa juga masuk pada fi'il mudhari. Dan masing-masing memiliki dua makna. Masuk pada fi'il madhi memiliki makna tahqiq atau takrib. Dan bila masuk pada fi'il mudhari memiliki dua makna juga, bermakna taqlil atau takfir. Selanjutnya, wa masin wa sufa, adapun sin dan sufa, tanda yang kedua dan ketiga, tadkhulani al fi'il mudhari wahdah, masuk hanya pada fi'il mudhari saja. Tanda mukhtas, khusus hanya pada fi'il mudhari, tidak masuk pada dua kawannya. Fi'il madhi ataupun fi'il amr, khusus hanya fi'il mudhari. Wa huma yadullani ala tanfis wa ma'al istiqbal. Dan keduanya menunjukkan tanfis, yaitu istiqbal akan datang. Keduanya, sin dan sof, menunjukkan tanfis, yaitu akan datang. Yang sebelumnya fi'il mudhari bisa bermakna zamannya hal atau mustaqbal muhtamil. Nah, ketika masuk sin dan sof, jelas itu ta'ayyun zamannya untuk mustaqbal. Illa anna sin aqallu istiqbalan min sof. Kan tapi bedanya sin ini lebih dekat waktunya daripada sofa. Kalau sin akan terjadi namun dekat waktunya. Dekat akan. Ya, sofa ini lebih lama dibandingkan sin. Akan terjadi namun waktunya masih agak lama. Fa'ama sin, contoh sin, fa'nahu qawli ta'am, contoh seperti firman Allah Ta'ala, siyakulus sufaha'u minan nas. Orang-orang bodoh dari kalangan manusia, mereka akan menyatakan. Yaqulu ini fi'il mudhari, tandanya apa? Kemasukan sin. Sayaqulakal mukhallafuna. Orang yang tertinggal, tidak ikut perangan akan menyatakan kepadamu. Sayaqulu. Wa ma sawfa fa nahwa qawli ta'ala, adapun sawfa tandanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala akan terjadi namun agak lama waktunya, masih lama. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Rabbmu nanti akan berikan kepadamu sesuatu membuat kamu ridha. Saufa nuslihim nara, kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Kapan? Nanti di hari kiamat. Akan terjadi namun masih lama. Saufa yu'ti ujur, Allah akan berikan kepada mereka pahala mereka pada hari kiamat, nanti hari pembalasan. Saufa yu'tihim ujurahum. Nah, dalam hadis-hadis yang sahih, dan seorang jika melakukan kebaikan, ada pahala yang Allah segerakan di dunia, ada juga yang disimpan di akhirat. Dalam Muslim, innal mu'mini idza 'amila hasanah fa innallaha yadkhiru lahu ajrahu fil akhirah ma'a ma yu'timu rizqan fid dunya 'ala ta'atihi. Kama qala. Seorang mukmin jika melakukan kebaikan, Allah simpan pahalanya di akhirat dan juga diberikan rezeki yang baik di dunia dengan sebab ketaatan. Adapun orang kafir jika melakukan kebaikan, Allah balas kebaikannya di dunia langsung. Allah lapangkan rezekinya, kesehatan dan seterusnya dari perkara dunia. Adapun di akhirat tidak ada pahala yang Allah simpan untuk mereka. Innal kafir idza 'amil hasan ut'ima biha tu'matan fid dunya. Dalam riwayat Muslim. Hadis tadi, kelanjutan hadis Anas. Orang kafir jika melakukan kebaikan, Allah berikan balasannya, kenikmatan di dunia dan tidak ada pahala di akhirat. Sebaliknya seorang mukmin, Allah persiapkan baginya pahala dunia dan akhirat. Adapun sawfa di sini menunjukkan apa? Tanfis, nanti agak lama waktunya. Amma ta'utanith sakinah. Nah, ini tanda yang kedua dan ketiga dari tanda-tanda fi'il menunjukkan kalimat adalah fi'il, sin dan sawfa. Dan ini adalah tanda mukhtas, alamah mukhtasah. Khusus hanya masuk pada fi'il mudhari', tidak masuk pada fi'il madhi, tidak pula pada fi'il amr. Dan kedua-duanya menunjukkan tanfis, menunjukkan mustaqbal akan datang. Hanya bedanya kalau si sin apa lustikbalan akan terjadi namun lebih dekat waktunya. Sofa ini lebih lama akan terjadi namun waktunya masih lama. Tanda yang terakhir yang sebelum mu'alik di sini, qal amma ta'ta'anithis sa'adakun ta'ta'anith as-sakinah fadadakhul al-fi'nil ma'bi duna ghairi, masuk pada fi'il ma'bi bukan pada fi'il yang lain. Ini juga mukhtas khusus pada fi'il ma'bi, tidak masuk pada fi'il mudhari', tidak pula pada fi'il amr. والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث. Tujuannya ta'anith untuk menunjukkan bahwa isim ini sandarkan padanya fi'il ini musnad ilaihnya atau fa'ilnya atau subjeknya itu adalah mu'annath, nah pelakunya adalah mu'annath. Nifa'i dari ta'anith tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah mu'annath. Sebab nak kena fa'ilan nak mencakup musnad ilaihnya di sini mencakup apakah dia sebagai fa'il. Nah contohnya qalat Aisyah tu ummul mu'minina. Aisyah sebagai apa? Fa'il. Musnad ilaihnya sebagai fa'il. Am kana naib fa'il itu sebagai naib al-fa'il. Ketika fi'ilnya mughayyaru sighah. Nah contohnya furishat daruna bil busti. Rumah kami dihampari dengan busti, tikar-tikar, karpet-karpet. Yang musnad ilaihnya mencakup baik itu fa'il ataupun naibul fa'il. Wal muradu anna sakinah fi asli wad'iha. Dan yang maksud dengan sakinah sukun itu adalah asal peletakannya. Asal peletakan, asal penggunaannya sukun. Fala yadurru tahriquha li'aridin li'arid at-takhallus min al-tawa'i sakinain, sehingga tidak membahayakan ketika diberikan harakat karena sebab untuk lepas dari ketemunya dua sukun. Tetap masuk dalam ta'anith sakinah. Jadi ta'anith sakinah dikatakan sakinah asal penggunaannya, tidak mengeluarkan darinya ketika diberikan harokat karena ada sebab. Misalnya sebabnya karena untuk berlepas dari ketemunya dua sukun. Dan dalam bahasa Arab tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bertemunya dua sukun. Pada asalnya tidak diperbolehkan bertemu dua sukun, sehingga harus takhallus, harus lepas. Jika bertemu dua sukun, di antaranya cara lepasnya apa? Dengan memberikan harokat. Jika hurufnya huruf sahih, maka dengan memberikan harokat. Jika hurufnya huruf mu'tal, maka dengan membuang huruf illahnya. Misalnya, contoh yang membuang huruf illah, misalnya kul, asalnya apa? Uqul. Kul, asalnya uqul. Ala wazni uf'ul. Dipindah harokat huruf illa wawunya ke huruf sahih sebelumnya, qaf. Ditaharukya wa sukunnya harfin sahih qabliha. Fasara mada? Uqul. Uqul. Kemudian apa? Bertemu dua sukun, wawu dengan lam. Wawu adalah huruf illa, takhalusnya dengan buah huruf illa. Fasara uqul. Dan dibuang hamzah, wasal yang ada milih tiaj ilai karena tidak butuh. hamzah wasl didatangkan ketika butuh. Karena harokat pertama qaf sukun, tidak bisa diucapkan. Butuh hamzah wasl. Sekarang qaf sudah berharokat, tidak butuh, dibuang hamzah wasl. Jadinya apa? Kul. Karena Arab tidak mulai kejadian harokat dan tidak berhenti kejadian sukun. Jadi kalau di awalnya sukun harus datang hamzah wasl agar bisa diucapkan. Ini pada asalnya tidak boleh bertemu dua sukun. Hanya ada beberapa keadaan diperbolehkan. Nanti lihat insyaallah. Dan dalam pembahasan kita ini karena tidak diperbolehkan bertemu dua sukun, ta'anit yang tadinya sukun berlepasnya dengan memberikan harokat. Contohnya nahwu qali ta'ala fi nahwi qali ta'ala fi Allah ta'ala wa qalat ikhruj 'alayhim wa qalat ikhruj 'alayhim. Sim bertemu dengan sukun, ta dan kha. Nah, cara lepasnya ta-nya harus dengan harokat. Qalat ikhruj 'alayhim wa qalat imra'atu fir'auna qalata atayna ta'ina. Qalata ta'nya berikan harokat. Bertemu dengan sukun ta dengan alif. Nah, ini tanda yang keempat. Tanda mukhtas, ta'anit sakin khusus hanya masuk pada fi'il madhi untuk menunjukkan fa'ilnya atau musan ilainya mu'annas, baik itu fa'il atau na'ibal fa'il. Dan ucapan sakinah ini asal peletakannya, tidak mengeluarkannya ketika di benar harokat, karena ada sebab. Misalnya, takhalus dan takha'is sakinah ini. Wa mimma taqaddam kemudian kata beliau wa mimma taqaddam dari penjelasan dah lewat ya tabayyana laka anna alamatil fi'li allati dzakarahal muallif 'ala thalathati aqsam. Tanda-tanda yang disebut oleh muallif itu ada 3 macam. Ismun yakhtasun bidukhuli 'al madhi, yang pertama bagian khusus hanya masuk pada fi'il madhi. Wa huwa ta'anits as-sakinah, yaitu ta'anits as-sakinah. Ini yang pertama. Wa qismun yakhtasu bidukhuli 'al mudhari, yang kedua bagian yang khusus hanya masuk pada fi'il mudhari. Wa huwa sin wa sawi, yaitu sin dan saufa. Wa qismun yashtariku bainahuma, dan yang ketiga adalah bagian yang bersyarikat antara keduanya, masuk pada fi'il madhi dan juga pada fi'il mudhari, wa huwa qad, yaitu qad. Dan kesimpulan, 4 tanda yang disebut muallif dalam macan al-ajur umiyah itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang mukhtas, ada yang musytarak. Ada yang mukhtas pada fi'il madhi, ada yang mukhtas pada fi'il mudhari, ada yang musytarak antara keduanya. Mukhtas pada fi'il madhi itu ta'anit as-sakinah. Mukhtas pada fi'il mudhari yaitu sin dan saufa. Musytarak antara keduanya qad. Kemudian kata beliau wa qad taraka alamata fi'il amr. Mu'alif dalam bacaan al-ajur rumiyah meninggalkan tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Tanda fi'il amr ya dalalatu 'ala talab ma'qabulihi ya al-mukhatabah. Tanda fi'il amr apa? Menunjukkan tolak permintaan dan menerima ya mukhatabah, harus dua-duanya. Aw nun taukid atau menerima nun taukid, menunjukkan tolak dan menerima ya mukhatabah atau menerima nun taukid. Dua-duanya harus ada ya. Kapan selesai tidak ada maka bukan fi'il amr. Saya menunjukkan tolak tapi tidak menerima ya mukhatabah atau tidak menerima nun taukid. Saya sah diam. Sah artinya apa? Uskut, diam. Menunjukkan apa? Tolak. Tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, tidak bisa menerima nun taukid. Maka sah bukan fi'il amr. Atau bisa menerima nun taukid, bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan tolak. Misalnya tajlisina. Tajlisana berarti apa? Fi'il mudhari bukan fi'il amr. Harus ada dua-duanya, menunjukkan tolak dan bisa menerima ya mukhatabah atau nun taukid. Kalau hanya menunjukkan tolak namun tidak menerima ya mukhatabah, tidak menerima nun taukid, berarti apa? Isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Isim, lafadznya isim, menerima tamin, sah sahin. Tapi maknanya apa? Makna amr. Kayak tadi sahin, sah. Pernah diam, sekut. Nah, contohnya kum waq'ud waktub wanzur. Nah, kum waq'ud waktub wanzur ini sebenarnya fi'il amr. Fa inna hadhihi al-kalimat al-arba'a dalat 'ala talab usul al-qiyam wal-qu'ud wal-kitabati wan-nadhar. Karena 4 kalimat ini menunjukkan talab, permintaan terjadinya perbuatan berdiri, duduk, menulis dan melihat. menunjukkan tolab ma'a qabuliha ya al-mukhatabah, dan bisa menerima ya mukhatabah. Keduanya terkumpul. Menunjukkan tolab dan bisa menerima ya mukhatabah. Fi nahi contohnya misalnya qumi, waq'udi, waqtubi, wanzuri. Au ma'a qabuliha nun taukid, atau bisa juga menerima nun taukid. Nah, pengganti ya mukhatabah dengan nun taukid. Menunjukkan tolab atau bisa menerima. Menunjukkan tolab dan bisa menerima nun taukid. Fi nahi contohnya uktubanna wanzuranna ila ma yanfa'uka, tulis lihat perkara yang bermanfaat bagimu. Nah, ikhwan fil din, azzakumullah, telah selesai penjelasan dari mu'allif tentang tanda-tanda fi'il untuk membedakan antara fi'il dengan dua kawannya, isim dan harf. Mu'allif menyebutkan empat tanda. Kapan salah satu dari empat tanda tersebut ada pada kalimat, maka bisa dipastikan kalimat itu adalah fi'il. Jika tidak ada atau bisa menerima salah satu dari empat tanda tersebut, maka dikatakan sebagai fi'il. Misalnya, qala, misalnya qala. Tidak ada ta'anif, tidak ada qada, tidak ada sin, tidak ada saufa. Akan tapi dia bisa kemasukan, misalnya qalat, bisa kemasukan ta'anif. Atau bisa kemasukan qada, qada, qala. Berarti apa dia adalah fi'il. Dia sebagai fi'il, apabila ada salah satu dari empat tanda tadi, atau bisa kemasukan, bisa menerima salah satu dari empat tanda tadi, maka dikatakan sebagai fi'il. Masing-masing punya tanda baik fi'il madhi, fi'il mudhari, maupun fi'il amr. Tamrin latihan mayyizil asma'ul af'ala fi'il ibaratil atiyah. Bedakan mana isim dan fi'il pada kalimat-kalimat ibarat yang akan datang, ungkapan yang akan datang. Wa mayyiz kulla na'man min anwa'il af'al ma'a dzikri alamah. Dan bedakan setiap jenis dari macam-macam fi'il dengan menyebutkan tandanya. Alladzi sadal allati istadlalta biha 'ala ismiyatil kalimah aw fi'liyatiha, yang kamu jadikan sebagai tanda isim atau tanda fi'il. Wajibul manzil. Bedakan mana isim, mana fi'il dan tandanya. Ini isim tandanya apa, ini fi'il tandanya apa. Tanda yang ada yang gampang, yang zahir saja ya. Ada di situ yang tidak nampak, tidak usah. Kalau mau lebih lengkap, yang qabul juga enggak. Misalnya tidak nampak namun bisa menerima, namun sebutkan juga sebagai isim, sebagai fi'il. Tidak mengapa, hanya kalau mau lebih ringkas, yang zahir-zahirnya saja. Dikumpul PR-nya. Ada PR? Ada. Yang di belakang ini jangan.